mencuri hatiku. Detik menit jam pun telah berlalu. Ku tak bisa melupakanmu dari otakku. Kau mengisi sebuah blank spot tepat di hatiku, yang takkan pernah tergantikan orang yang lain. Walau jarak kan memisahkan kita, ku tahu itu semua takkan ada bedanya. Kau mengisi sebuah blank spot, lubang di hatiku. My heart said yeah. Lama telah ku rindu, ku temukan dirimu. Oh oh, my heart said yeah. Kau pujaan hatiku, milikilah diriku.